kesempatan yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia tak akan kembali. Ingat lima perkara sebelum lima perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Hidup sebelum mati, yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia tak akan kembali.